Bolehkah kita merayakan Tahun Baru Masehi? Tahun Baru Masehi itu bukan tahun kita, ya, bukan tahun kita. Itu tahunnya umat Nasrani. Tahu kita punya tahun sendiri, namanya Tahun Baru Hijriah. Orang Cina ya, dia punya tahun sendiri, Bu. Ya, jarang mereka turun di jalanan karena mereka tahu itu bukan acara kita, bukan acara mereka. Satu. Kedua, banyak sekali tradisi-tradisi atau pekerjaan-pekerjaan yang dilarang di dalam agama Islam ketika momen tahun baru itu. Satu, ada ikhtilat laki perempuan. Jelas sudah. Kedua, foya-foya menghamburkan uang. Tidak genah. Apa yang ditunggu? Nunggu jam 12 malam. Habis itu bunyi trompet, kembang api. Bunyi trompet itu adalah kebiasaan umat Yahudi. Yahudi itu kalau ibadah suka niupkan trompet sampai bising telinga. Lalu kembang api, bukan pekerjaan umat Islam semuanya. Sehingga apa faedahnya ngabisin umur? Kata Habib Munzir Al-Musawa almarhum mengatakan, itu mulut-mulut yang digunakan untuk meniup trompet pada malam tahun baru, besok di hari kiamat mulutnya akan menjadi mulut yang paling hina di hari kiamat nanti. Itu kesiaan mulutnya. Makanya kalau bisa umat Islam jangan sampai ikut perayaan tersebut. Karena apa? Coba lihat, sekarang dilihat secara realitas saja. Apakah ada manfaat kita turun ke jalanan pada malam tersebut? Ada tidak? Kan tidak ada. Lebih baik di rumah. Dan bukan acara kita. Bukan acara kita. Kalaupun ada, nah, maka apa namanya? Kalau kami di Al-Bahjah itu bukan merayakan tahun baru, bukan. Namanya Malam Cinta Rasul. Kita tapi di Singkawang. Nanti malam 31, malam 1 Januari di Singkawang. Itu bukan merayakan tahun baru, bukan. Tetapi untuk mengalihkan umat Islam agar tidak ikut perbuatan ini sangat sulit sekali, sangat sulit. Makanya kami hanya bisa mengalihkan. Hei kamu umat Islam, daripada kau turun ke jalanan, pacaran tak genah, habis duit dompet, ya kan? Apalagi belum lagi sampai berapa maksiat itu yang datang. Habis umur habis itu, lebih baik kamu datang ke majelis selawat, kita zikir bareng, dengarkan tausiah, doa bareng, doa tolak bala. Itu paling tidak seperti itu. Tapi bukan berarti merayakan tahun baru, karena dalam Islam tahun baru hanyalah bulan Hijriah. Jadi saya bingung, umat Islam ini kadang lucu. Kalau tahun barunya sendiri dia cuek, gak rame, tahun baru umat lain dirayakan. Kan lucu kan? Tahun baru Hijriah sepi Pontianak. Coba lihat, kalau konvoy paling anak-anak TPQ yang ikut. Tapi kalau apa namanya, kalau tahun baru anu, nanti lihat besok orang akap turun semua, ratusan motor, ribuan motor, keliling-keliling Pontianak. Padahal Pontianak tuh itu-itu ya, bangun-bangun, gak ada apa-apanya. Ya kan, nongkrong, ngeteh, ngopi, jam 1, jam 2 malam balik. Akhirnya subuhnya bablas, kelewatan. Nah itu jadi dalam agama Islam, maka lebih baik dihindari, tidak usah ikut. Karena dari sisi realitas saja tidak ada manfaatnya sama sekali di dalam perayaan tersebut. Kecuali ada perayaan-perayaan yang manfaat, seperti ada majelis taklim, solawatan, zikiran, atau apa namanya, bakti sosial, ini itu aksi Palestina, ini itu, boleh ikut ya. Karena memang mungkin momennya ramai, sehingga kalau kita bawa kotak sedekah dapat banyak, nanti disumbangkan ke anak yatim piatu, pondok pesantren atau Al-Pistina. Boleh, tidak apa-apa. Tapi sekali lagi, bukan untuk merayakan tahun baru tersebut. Wallahu a'lam bishawab.